Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kaum muslimin, al-musyarikin wal mustami'in al-kiram, azzani Allah wa iyyakum. Semoga para peserta dan para pendengar pembelajaran bahasa Arab Radio Hidayah selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan jasmani dan rohani untuk dapat bersama-sama kita mempelajari bahasa Arab pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Baiklah kaum muslimin, al-musyarikina wal-mustami'in Radio Hidayah, kita mulai pelajaran kita pada halaman 87, pelajaran ke-15, Ad-Darsul Khamisa Asyara, dari buku kita Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha al-juz'ul awwal li Dr. Abdurrahim. Safhah 87, Ad-Darsul Khamisa Asyara. Naqra. Istami'u summa karriru. Nabda' bil basmalah. الدرس الخامس عشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من أنتن يا أخوات إحداهن نحن بنات الشيخ عباس زينب أهلا وسهلا ومرحبا أمكن أستاذتي كيف حالها إحداهن هي بخير والحمد لله زينب أين هي الآن إحداهن هي الآن في الرياض زينب متى ذهبت إحداهن ذهبت قبل أسبوع زينب من ذهب معها إحداهن ذهب معها أخونا إبراهيم زينب كيف حالكن إحداهن نحن بخير والحمد لله زينب في أي مدرسة أنتن إحداهن نحن في المدرسة المتوسطة زينب متى اختباركن إحداهن اختبارنا بعد شهر زينب أذهبتن إلى المدرسة اليوم إحداهن نعم ذهبنا ورجعنا. Bila kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah, pada pelajaran bahasa Arab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pelajaran ke-15 ini kita berada pada muhadasah, percakapan antara al-fatayat dengan Zainab. Al-fatayat jamak dari fatatun. Dhamir yang kita pakai pada pelajaran ke-15 ini adalah untuk perempuan. Dhamir linnisa atau lil muannas. Sebagaimana yang telah kita lewati ad-darsur al-rabi'ah asyara, pelajaran 14 yang lalu kita mempelajari percakapan yang memakai dhamir mudzakkar. Imma mufrad, imma wal jama' huwa wa hum. Dan sekarang pada pelajaran ke-15 kita mempelajari tentang dhamir, pemakaian dhamir hiya dan hunna. Dan juga antunna atau anti, domir untuk muannas, percakapan untuk perempuan. Karena dalam bahasa Arab, perbedaan laki-laki dengan perempuan itu dibedakan. Dhamir muzakkar dan dhamir muannas. Baiklah, kita ulang sekali lagi bacaan hiwar. Istami'u jayidan. Dengarkan baik-baik. Ad-darsul khamisa asyara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita baca baini wa baina Abu Ayyub. Ana abda bi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nukarrir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man antunna ya akhawat? Nahnu banatul Syekh Abbas. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ummukunna ustadzati. Kifa haluha? Hiya bi khairin walhamdulillah. Aina hiya al-ana? Hiya al-ana fi Riyad. Mata zahabat? Zahabat qabla usbu'. Man zahaba ma'aha? Zahaba ma'aha akhuna Ibrahim. Kifa halukunna? Nahnu bi khairin walhamdulillah. Fi ayyi madrasatin antunna? Nahnu fil madrasatil mutawassitah. Mata ikhtibarukunna? Ikhtibaruna ba'da syahr. Adhahabtunna ila al-madrasatil yawm? Naam, zahabna wa raja'na. Naam, baiklah kaum muslimin dan muslimat, para musyarikin wal mustami'in al-kiram. Kita mulai dengan para peserta dan para pendengar yang ingin membaca, dan kita harapkan sebanyak mungkin peserta berlomba-lomba untuk membaca muhadasah yang telah kita bacakan tadi, untuk melancarkan apakah kita sudah bisa mentadbik, mempraktekkan kalamul Arabi, kalamul Arabiya, percakapan berbicara bahasa Arab ini dengan lancar, dengan membaca buku yang kita pelajari ini. Nam, tafadhal ya Aba Ayub. Taib, sahabat hidayah rahimakumullah. Kembali kami ingatkan bagi antum yang ingin berpartisipasi dalam acara ini, bisa langsung menelpon di line telepon 0761-765-2255. Taib, ada penelpon perdana. Kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa dan di mana? Ummu Muhammad di Tanah. Baik, tafadhali ya Umar. Ada Rasul Khamisah Asyara Al-Fatayatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zainab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man antuna ya ahwatu? Idahunna. Nahnu banatu Sayyidi Abbas. Zainab, ahlan wa sahlan wa marhaban. Umukunna ustazati, kaifa haluha? Ihdahunna hiya bi khairin walhamdulillah. Zainab, aina hiyal ana? Ihdahunna hiyal ana fi Riyad. Zainab, mata zahabat? Ihdahunna zahabat qabla usbu'in. Zainab, man zahaba ma'aha? Ihdahunna zahaba ma'aha akhuna Ibrahim. Zainab, kaifa halukunna? Ihdahunna nahnu bi khairin walhamdulillah. Zainab, fi ayyi madrasatin antuna? Ihdahunna nahnu fil madrasatil mutawassitati. Zainab, mata ihtibarukunna? Ihdahunna ikhtibaruna ba'da syahrin. Zainab, adhahabtuna ilal madrasatil yauma ihdahuna na'am. Dahabna waroja'na. Naam, ahsanti Ummu Muhammad di Panam. Jazakillah khairan. Ummu Muhammad, ajib al-hiwar baini wa bainaki. Naam, dimulai dari Ummu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man antunna ya akhawatu? Nahnu banatu Syekh Abbas. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ummukunna ustazati. Kaifa haluha? Hiya bi khairin walhamdulillah. Aina hiya al-an? Hiya al-ana fi Riyadh. Mata zahabat? Zahabat qabla usbu'in. Man zahaba ma'aha? Zahaba ma'aha akhuna Ibrahim. Kaifa halukunna? Nahnu bi khairin walhamdulillah. Fi ayyi madrasatin antunna? Nahnu fi madrasatil mutawassitati. Mata ikhtibarukunna? Ikhtibaruna ba'da syahrin. Adhahabtunna ilal madrasatil yauma? Naam, dahabna wa raja'na. Nama, ma makna zahabat qabla usbu'in? Kami telah pergi zahabat, seminggu yang lalu. Zahabat? Zahabat apa artinya? Telah pergi. Siapa? Umum. Dia. Zahabat, dia telah pergi. Iya, dia telah pergi seminggu yang lalu. Qabla usbu' seminggu yang lalu. Zahabna wa raja'na. Mama, iya, kami telah pergi dan telah pulang. Kami telah pulang. Ikhtibaruna ba'da syahrin. Ujian kami satu bulan lagi. Setelah satu bulan, enam. Ba'da syahrin satu bulan lagi, enam. Ma makna al-madrasatil mutawasitah? Sekolah lanjutan. Naam. Hiya al-ana fi Riyad. Dia perempuan sekarang di Riyad. Naam. Al-ana fi Riyad. Al-ana, ma makna al-ana? Sekarang. Sekarang. Dhahafil jumlah. Ghaira hadhihi al-jumlah. Ana al-an kataba lugatal arabiyata. Mana kataba? Menulis qara'a ustaz. Mana qara'a? Membaca. Telah membaca atau sedang membaca? Telah membaca. Telah membaca berarti bukan al-an. Al-an Analana akra'u. Analana akra'u. Bukan qara'ah. Iya, Ustaz. Ana al-an akra'u kitabah lugatun arabiyatun. Kitabah al-lugatal arabiyata. Naam. Ahsanti Ummu Muhammad di Panam. Jazakillah khairan Ummu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal ba'da Umi Muhammad. Baik, sahabat didaya rahimakumullah. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi untuk mengikuti acara ini, silakan di line telepon 0761-765-2255 atau bisa mengirimkan SMS melalui nomor 0812-684-20000. Taib, ada penelpon berikutnya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ibu siapa dan di mana? Ibu Mursyidah di Marsan. Taib, tafadhali ya Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul khamisa asyara. Al-fatayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Zainabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man antuna ya akhawat? نحن بنات الشيخ عباس. أهلا وسهلا ومرحبا. أمكن أستاذتي كيف حالها؟ هي بخير والحمد لله. أين هي الآن؟ هي الآن في الرياض. هي الآن في الرياض. متى ذهبت؟ ذهبت قبل أسبوع. من ذهب معها؟ ذهب معها أخونا إبراهيم. كيف حالكن؟ نحن بخير والحمد لله. في أي مدرسة أنتن؟ نحن في المدرسة المتوسطة. متى اختباركن؟ اختبارنا بعد شهر. أذهبتن إلى المدرسة اليوم؟ نعم ذهبنا ورجعنا. نعم أحسنتي إبو مرسيدة دي مرسان. جزاك الله خيران إبو مرسيدة. نعم أجيب الحوار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أنتم يا؟ Baca sesuai dengan buku, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man antunna ya akhawat? Nahnu banatu Syekh Abbas. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Umukunna ustadati, kaifa haluha? Hiya bi khairin walhamdulillah. Aina hiya al-an? Hiya al-ana fi Riyadh. Mata zahabat? Zahabat qabla usbu'. Man dhahaba ma'aha? ذهب معها أخونا إبراهيم. كيف حالكن؟ نحن بخير والحمد لله. في أي مدرسة أنتن؟ نحن في المدرسة المتوسطة. متى اختباركن؟ اختبارنا بعد شهر. أذهبتن إلى المدرسة اليوم؟ نعم ذهبنا ورجعنا. أجب عن الأسئلة الآتية إبو مرشدة. من أنتن؟ Tamrin ya Ustaz. Naam. Man antunna? Sesuai dengan ada jawabannya di muhadasah. Nahnu banatu Syekh Abbas. Banatu Syekh. Nahnu banatu Syekh Abbas. Kenapa banatu Syekh? Mudhaf ilaih. Naam. Aina baitukunna? Itu tidak ada dalam Baituna fi syari' Subrantas. Baituna fi syari' Subrantas. Aina madrasatuk? Aina madrasatukunna? Madrasatuna fi syari' Delima. Aina ummukunna? Umuna fil baiti. Aina akhukunna? Akhuna fil madrasati. أذهبتن إلى المدرسة اليوم؟ نعم ذهبنا إلى المدرسة اليوم. نعم. ضاء في الجملة كلمة قبل أسبوع. ضاء في جملة مفيدة. ذهبت إلى جاكرتا قبل أسبوعين. نعم. kalau sebelum Kalau setelah? Ba'da usbu'in. Ba'da usbu'in. Dha'a fi jumlah. Naam. Raja'tu min bukit tinggi. Ba'da usbu'. Belum pergi dah pulang. Raja'tu ila bukit tinggi ba'da usbu'in. Naam, ulangi. Ulangi. Zahabtu ila bukit tinggi. Ba'da usbu'. Benar itu kalimatnya? Zahabtu. Zahabtu telah. Kalau yang belum fi'il yang belum terjadi dan belum dilaksanakan atau yang sedang atau akan dilaksanakan, fi'il apa? Fi'il mudhari. Sa'adhhabu ila bukit tinggi ba'da usbu'in. Naam ahsanti Ibu Mursida. Sa'adhhabu ila bukit tinggi ba'da usbu'in. Jazakillah khairan Ibu Mursida di Marsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu ba'da Ummi Mursida. Baik, jazakillah kita ucapkan kepada Ummu Mursida yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Baik, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa dan di mana? Ujang di Pasar Pusat. Nah, Pak Ujang di Pasar Pusat. Tafadhal Pak Ujang. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul khamisai asyara Al-Fatayatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zainabu. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Man antunna ya akhawatu? Naam. Idahunna. Nahnu banatu syaykhi Abbasin. Zainabu. Ahlan wa sahlan wa marhaban ummukunna ustazati. Ustazati. Naam. Ulangi. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ummukunna ustazati. Titiknya. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ummukunna ustazati. Kaif haluha? Ihdahunna. Hiya bi khair walhamdulillah. Zainabu. Aina hiya al-an? Ihdahunna. Hiya al-ana fi riyad. Zainabu. Mata zahabat? Ihdahunna. Zahabat qabla usbu'in. Zainabu. Man zahaba ma'aha? Ihdahunna. ذهب مع إخوانا إبراهيم زينب كيف حالكم إهدهن نحن بخير والحمد لله زينب في أي مدرسة أنتن إهدهن نحن في المدرسة المتوسطة زينب متى اختباركن إهدهن اختبارنا بعد شهر زينب أذهبتنا إلى المدرسة اليوم إهدهن نعم ذهبنا ورجعنا نعم أحسنت فأوجان دي بازار بوزات أجيب الحوار بيني وبينك dimulai dari Pak Ujang. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Man antunna ya akhawatu? Nahnu banatu Syekh Abbas. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ummukunna ustazati. Kaifa haluha? Hiya bi khair walhamdulillah. Aina hiya al-an? Hiya al-ana fi Riyad. Mata dhahabat? Dhahabat qabla usbu'in. Man dhahaba ma'aha? Dhahaba ma'a akhwana Ibrahim. Akhuna. ذهب مع أخونا إبراهيم. كيف حالكن؟ نحن بخير والحمد لله. في أي مدرسة أنتن؟ نحن في المدرسة المتوسطة. متى اختباركن؟ اختبارنا بعد الشهر. أذهبتن إلى المدرسة اليوم؟ نعم ذهبنا ورجعنا. نعم أحسنت فوجان. فوجان kita roba menjadi muhadasah lil muzakkar. Ulangi Pak Ujang. Baca. Dhamir muzakkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man antum ya ikhwan? Nahnu أبناء الشيخ عباس. أبناء الشيخ. نحن أبناء الشيخ عباس. شيخ عباس. نعم. أهلا وسهلا ومرحبا. أمكم أستاذتي. كيف حالك؟ كيف حالها؟ كيف حالك؟ هو بخير والحمد لله. أمكم. أمكم أستاذتي كيف حالها؟ هي بخير والحمد لله. أين هي الآن؟ هي الآن في الرياض. من ذهب؟ متى ذهبت؟ ذهبت قبل أسبوع. من ذهب معها؟ ذهب معها أخونا إبراهيم. كيف حالكم؟ Nahnu bi khair walhamdulillah. Bi ayyi madrasatin antum? Nahnu fil madrasati mutawassita. Mata ikhtibarukum? Ikhtibaruna ba'da shahrin. Adhahabtum ila al madrasati al yawma? Naam, dhahabna wa raja'na. Naam, ahsanta Pak Ujang. Dha' fil jumlah kalimatu raja'na. Raja'na. Dha' fil jumlah. Ana raja'na minal bukit tinggi. Ana ulang. Raja' minal bukit tinggi. Raja'na apa artinya? Telah kembali. Nanya itu apa? Raja'na. Kami. Domir apa tuh? Untuk apa domirnya? Untuk antum ya? Antum raja'tum. Ana raja'tu. Ana raja'tu. Nahnu raja'na. Nahnu raja'na. Naam ahsanta. Nahnu raja'na min bukit tinggi. Coba tasrif raja'a. Raja'a. Tasriful lughawi. Raja'a raja'a. Raja'a raja'a. Raja'u. Tasriful lughawi. Belum hafal Pak Ujang? Insyaallah saya. Insyaallah membaca Pak hafal. Raja'a raja'a, raja'u, raja'at, raja'ata, raja'na, raja'tu. Raja'ta. Raja'na, raja'ta, raja'tuma, raja'tum, raja'ti, raja'tuma, raja'tunna, raja'tu, raja'na. Naam. Raja'na min bukit tinggi. Naam. Jazakallah khairan Pak Ujang di Pasar Pusat. Ahsan. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, kita ucapkan jazakallah bagi Pak Ujang yang berada di Pasar Pusat yang telah membacakan pelajaran bahasa Arabnya. Baik, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa dan di mana? Ummu Arif di Geraha. Baik, Bu. Tafadhali. Ad-darsu khamisa asyara. Al-fatayatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zainabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man antunna ya ahwat? Ihdahunna. Nahnu banatu syaihi Abbasin. Zainab. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Umukunna ustazati. Kaifa haluha? Hiya bi khairin walhamdulillah. Aina hiya al-ana? Hiya al-ana fi Riyad. Mata zahabat? Zahabat qabla usbu'i. Man zahaba ma'aha? Zahaba ma'aha ahwana Ibrahim. Ahuna. Ahuna Ibrahim. Kaifa halunna? Nahnu bi khairin walhamdulillah. Bi ayyi madrasatin antunna? Nahnu fil madrasatil mutawassitah. Mata ihtibarukunna? Ihtibarukunna ba'da syahri. Ikhtibaruna. Ihtibaruna ba'da syahri. Azhabtunna ilal madrasatil yaumi? Yauma. Naam. Yauma. Naam, zahabna wa raja'na. Naam, ahsanti Ummu Arif di Geraha. Ajib al-hiwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man antunna ya ahwat? Nahnu banatu syekhi Abbasin. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ummu kunna ustazi. Ustazati. Ustazati. Kaifa haluha? Hiya bi khairin walhamdulillah. Aina hiya al-ana? Hiya al-ana fi Riyad. Mata zahabat? Zahabat qabla usbu'. Man zahaba ma'aha? Zahaba ma'aha akhuna Ibrahim. Kaifa halukunna? Nahnu bi khairin walhamdulillah. Di ayi madrasatin antunna? Nahnu fil madrasatil mutawassitah. Mata ikhtibarukunna? Ikhtibaruna ba'da syahrin. Azhabtunna ilal madrasatil yawma? Naam zahabna wa raja'na. Ajib as-su'al Ummu Arif, man antunna? Nahnu banatus syaihi Abbasin. Aina ummukunna? Hiya firliyad. Aina baitukunna? Baituna fi Graha Raja Wali. Naam. Aina akhukunna? Akhuna fil Madinatil Munawwarah. Aina madrasatukunna? Madrasatuna fil Madrasatil Mutawassithah. Azhabtunna ilal madrasatil yawma? Naam, zahabna wa raja'na. Naam, ahsan. Jazakillah khairan Ummu Arif di Graha Raja Wali. Naam. Amin wa iyyaka, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhalu Ummi Arif. Taib, jazakillah khairan naqul li Ummi Arif alladhi qad qara'at dars al-lughatil arabiyyah. Baik, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa dan di mana? Pak Amron di Sukajadi. Pak Amron di Sukajadi. Baik, tafadhal ya Aba. Ad-darsul khamisa asyara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man antunna ya akhawatu? Nahnu banatu al-Syaikh Abbasun. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ummukunna ustazati. Kaifa haluha? Hiya bi khairin walhamdulillah. Aina hiya al-an? Hiya al-ana fi Riyad. Mata zahaba qabla usbu'in. Man zahaba ma'aha? Zahaba ma'aha akhuna Ibrahim. Kaifa halukunna? Nahnu bi khairin walhamdulillah. Fi ayyi madrasatin antunna? Nahnu fil madrasatil mutawassithah. Mata ikhtibarukunna? Ikhtibaruna ba'da syahrin. Azhabtunna ilal madrasatil yawma? Na'am zahabna wa raja'na. Naam, ahsanta Pak Amran di Sukajadi. Ajib al-Hiwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man antunna ya akhawat? Nahnu banatu Syekh Abbas. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ummukunna ustazati. Kaifa haluha? Hiya bi khairin walhamdulillah. Aina hiya al-an? Hiya al-ana fi Riyadh. Mata zahabat? Zahabat qabla usbu'. Man zahaba ma'aha? Zahaba ma'aha akhuna Ibrahim. Kaifa halukunna? Nahnu bi khairin walhamdulillah. Fi ayyi madrasatin antunna? Nahnu fil madrasatil mutawassithah. Mata ikhtibarukunna? Baruna ba'da syahr. Azhabtunna ilal madrasatil yawma? Naam, zahabna wa raja'na. Naam, Pak Amran, roba percakapan menjadi percakapan untuk muzakkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man antunna? Lil muzakkar. Man antum ya akhawat? Antum ya? Akhawat wala ikhwatun wala ikhwan. Man antum ya ikhwan? Naam, ya ikhwan atau ya ikhwa. Naam, ya ikhwatun, ya ikhwatu. Nahnu abna'u Syekh Abbas. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ummukum ustazati. كيف حالها؟ هي بخير والحمد لله. أين هي الآن؟ هي الآن في الرياض. متى ذهبتم؟ Kenapa ذهبتم؟ إني ما في أم. متى ذهبت؟ نعم، ذهبت قبل أسبوع. من ذهب معها؟ ذهب معها أخونا إبراهيم. كيف حالكن؟ نعم، مذكر. كيف حالكم؟ نحن بخير والحمد لله. في أي مدرسة تكم؟ في أي مدرسة أنتم؟ في أي مدرسة أنتم؟ نحن في المدرسة المتوسطة. متى اختباركم؟ اختبارنا بعد شهر. أذهبتم إلى المدرسة اليوم؟ نعم ذهبنا ورجعنا. نعم أحسنت فأمران دي سكجدي. أجيب السؤال من أنتن؟ نحن بنات الشيخ عباس. أين أمكن؟ أمكن توفيت. أمنا توفيت. أين بيتكن؟ بين بيتي جالان بنا كرتاس. أين بيتكن؟ بيتنا جالان بنا كرتاس. بيتنا في شارع بنا كرتاس. نعم. أين أخوكن؟ أخونا سكجدي. نعم. أذهبتن إلى المدرسة اليوم؟ نعم ذهبنا إلى المدرسة اليوم. نعم أحسنت Pak Amran سكجدي. جزاك الله خيرا Pak Amran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam kaum muslimin dan muslimat, para peserta pelajaran bahasa Arab Radio Hidayah. Kita ulang kembali, kita ingatkan kepada semua para peserta, setelah kita mendengar dari bacaan dari Ummu Muhammad dan Ibu Mursida, juga Pak Ujang dan Ummu Arif dan Pak Amran, para ummahat wal aba, wa aina shababun al yawm wa kanu rijalan ghad. Naam, aina haula al mustarikina wal mustami'ina al shabab alladhina ishtaraku ma'ana haula syuyukh kibaruna ummahatuna wa abauna, wa aina shababuna yakun shababul yaum wa rijalul ghad. Halumma ila darsil lughatil arabiyah ya ikhwanana. Berlomba-lombalah untuk membaca dan melatih bahasa kita dalam mengucapkan muhadasa atau hiwar antara kita dengan teman-teman kita dan saudara-saudara kita, dan kita hendaklah menghafal bentuk kosakata ini dan semua kalimat atau mufradat yang tidak diketahui hendaklah ditulis dan dihafal untuk memudahkan kita untuk berbicara dan mengucapkannya dalam percakapan. Jazakumullah khairan. Nam tafaddal ba'da Fa Amran. Taib, jazakallah ala Abina Amran fi Sukajadi. Baik Ustaz, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana? Abu Qani fi Anam. Baik Abu Qani, tafadhal. Masykura. Ad-darsul khamisa asyara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man antunna ya aku, ya akhwat. Ya akhwat. Ya akhwat. Nahnu banatu syekh Abbasin. ahlan wa sahlan wa marhaban. Umukunna ustazati kaifa haluha? Ia bi khair walhamdulillah. Naam. Aina hiya al-an? Ana fil Riyadh. Mata dhahabat? Dhahabat qabla usbu'i. Man dhahaba ma'aha? Dhahaba ma'aha akhuna Ibrahim. Kaifa halukunna? Nahnu bi khair walhamdulillah. Fi ayyi madrasatin antunna? Nahnu fil madrasat mutawasitah. Mata ikhtibarukunna? Ikhtibarukunna ba'da syahrin. Ikhtibaruna ba'da syahrin. Adhahabtunna ilal madrasatni yawma? Naam. Zahabna warja'na. Naam ahsanta Abu Ghani fi Panam. Ajib al-hiwar baini wa bainak. Ibda anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man antunna ya akhawatu? Nahnu banatu Syekh Abbasin. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ummukunna ustadati. Kaifa haluha? Ya bi khair walhamdulillah. Aina hiya al-an? Ya al-an fi Riyadh. Mata zahabat? Zahabat qabla usbu'in. Man zahaba ma'aha? Zahaba ma'aha akhuna Ibrahim. Kaifa halukunna? Nahnu bi khair walhamdulillah. Fi ayyi madrasatin antunna? Nahnu fil madrasatil mutawasitah. Mata ikhtibarukunna? Ikhtibaruna ba'da syahrin. Adhahabtunna ilal madrasatil yawma? Naam, dhahabna wa raja'na. Naam. Nuhawila ad-damir muannas ila mudhakkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man antum ya akhuna ya ikhwan? Nahnu abna'u Syekh Abbas. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Umukum ustadzati. Kaifa haluha? Hiya bi khairin walhamdulillah. Aina hiya al-ana? Hiya al-ana fi Riyadh. Mata dhahabat? Dhahabat qabla usbu'. Man dhahaba ma'aha? Dhahaba ma'aha akhuna Ibrahim. Kaifa halukum? Nahnu bi khairin walhamdulillah. Fi ayyi madrasatin antum? Nahnu fil madrasatil mutawasitah. Mata ikhtibarukum? Ikhtibaruna ba'da syahrin. Adhahabtum ilal madrasati yawma? Naam, zahabna wa raja'na. Naam, jazakallah khairan Abu Ghani. Kunya Abu Ghani wa ismu lalahu Pak Sugi yang di Panam. Iya ya, Pak ya? Iya. Mata zahabat? Sekarang dia telah pergi. Mana? Dia perempuan telah pergi. Mata? Oh, mat. Kapan? Kapan? Kapan dia pergi? Nah. Ajib as-su'al. Man antunna? Nahnu banatu Syekh Abbasin. Aina ummukunna? Umukunna fi syari Taman Karya. Ulang. Aina umukunna? Umuna. Naam. Fi Jambi. Naam. Aina baitukunna? Baituna fi syari Taman Karya. Aina akhukunna? Akhuna fi Jakarta. Adhahabtum ilal madrasatil yawma? Naam. Adhahabtunna ilal madrasatil yawma. Ulang. Adhahabtunna ilal madrasatil yawma? Naam. Adhahabna ilal madrasatil yawma. Adhahabna ilal madrasatil yawma. Ma makna adhahabna? Kami telah pergi. Pergi. Ilal madrasatil yawma. Pergi ke sekolah hari ini. Naam, ahsanta. Jazakallah khairan Abu Ghani di Panam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. طيب جزاك الله على أبي غاني في بانام الذي قد قرأ درس اللغة العربية. طيب kita beralih ke SMS dari Pak Amran. Apa arti zahabat? Apa arti mata zahabat? Nah, Pak Amran di Sukajadi. Arti mata zahabat kapan? Mata mana? Kapan? Pertanyaan menunjukkan waktu mata kapan. Kapan dia pergi? Mata zahabat, yakni kapan ibu itu pergi. Itu makna dari mata zahabat dari Pak Amran di Sukajadi. Jazakallah khairan. Naam. Baik, itulah jawaban dari pertanyaan Pak Amran. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Baik, kita beralih kepada penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan ibu siapa dan di mana? Ummu Yunus di Pandau. Ummu Yunus di Pandau, tafadhali ya ummah. Ad-darsul khamisa asara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man antunna ya akhwat? Nahnu banatu sayhi Abbasin. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ummu kunna ustazati. Kaifa haluha? Hiya bi khairin walhamdulillah. Aina hiya al-ana? Hiya al-ana fi Riyadh. Mata zahabat? Zahabat qabla usbu. Man zahab? Man zahaba ma'aha? Zahaba ma'aha ahuna Ibrahim. Kaifa halukunna? Nahnu bi khair. Walhamdulillah. Fi ayyi madrasatin antunna? Nahnu fil madrasatil mutawassikati. Mata ihtibarukunna? Ihtibaruna ba'da syahrin. Azhabat tunna ilal madrasatil yauma? Na'am zahabna warja'na. Nam, ahsanti Ummu Yunus di Pandau. Al-hiwar, ajib al-hiwar. Baini wa bainak. Dimulai Ummu Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man antunna ya akhawatu? Nahnu banatu Syaikhin Abbasin. Ulangi Ummu Yunus. Nahnu banatu Sayyidi Abbasin. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ummukunna ustazati. Kaifa haluha? Hiya bi khairin walhamdulillah. Aina hiya al-an? Hiya al-ana fi Riyadh. Mata zahabat? Zahabat qabla usbu. Man zahaba ma'aha? Zahaba ma'aha ahuna Ibrahim. Kaifa halukunna? Nahnu bi khair walhamdulillah. Fi ayyi madrasatin antunna? Nahnu fil madrasatil mutawassitati. Mata ikhtibarukunna? Ikhtibaruna ba'da syahrin. Adhahabtunna ilal madrasatil yauma? Naam, zahabna wa raja'na. Naam, ajib asu'al Ummu Yunus. Man antunna? Nahnu banatu Sayyidi Abbasin. Aina ummukunna? Ummuna fi Riyadh. Ummuna fi Riyadh. Aina baitukunna? Baituna fi Pandau. Aina akhukunna? Akuna fi Padang. Aina madrasatukunna? Madrasatuna fi madrasatil mutawassitati. Adhahabtunna ilal madrasatil yauma? Naam, zahabna wa raja'na. Jazakillah khairan, Ummu Yunus di Pandau, ahsanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, taqaddal ba'da Ummu Yunus di Pandau. Taib, jazakillah khairan ala ma qara'at min ad-darsil lughatil arabiyyah li Ummi Yunus di Pandau. Taib, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, dengan ibu siapa dan di mana? Dengan Ummu Hasbi. Dengan Ummu Hasbi. Tafadhal. Tafadhal ya. Ad-darsul khamis asyara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man antuna ya ahwatu? Nahnu banatus sayyidi Abbasin. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Umukunna ustazati. Kaifa haluha? Hiya bi khairin walhamdulillah. Aina hiya al-an? Hiya al-ana fil riyad. Mata zahabat? Zahabat qabla usbu. Man zahaba ma'aha? Zahaba ma'aha ahuna. Ahuna Ibrahim. Kaifa halukunna? Nahnu bi khairin walhamdulillah. Fi ayyi madrasatin antunna? Nahnu fil madrasatil mutawasitah. Mata ikhtibarukunna? Ikhtibaruna ba'da sahrin. Azhabtunna ilal madrasatil yauma? Naam, zahabna wa raja'na. Naam, ahsanti Ummu Hasbi di jalan Sofa. Naam, Ajib Al-Hiwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man antuna ya ahwatu? Nahnu banatu Syekh Abbas. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Umukunna ustazati. Kaifa haluha? Hiya bi khairin walhamdulillah. Aina hiya al-an? Hiya al-ana fi riyad. Mata zahabat? Zahabat qabla usbu'. Man zahaba ma'aha? Zahaba ma'aha akhuna Ibrahim. Kaifa halukunna? Nahnu bi khairin walhamdulillah. Fi ayyi madrasatin antunna? Nahnu fil madrasatil mutawasitah. Mata ikhtibarukunna? Ikhtibaruna ba'da syahrin. Zahabtunna ilal madrasatil yauma? Naam, zahabna wa raja'na. Ummu Hasbi, hawil ila damir mudhakkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man antum ya ikhwanu? Nahnu abna'u Syekhi Abbas. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ummukum ustazati. Kaifa haluha? Ummukum wala ummukunna? Ummukum, naam. Ummukum ustazati. Kaifa haluha? Hiya bi khairin walhamdulillah. Aina hiya al-an? Hiya al-ana fi riyad. Mata zahabat? Zahabat qabla usbu'. Man zahaba ma'aha? Zahaba ma'aha akhuna Ibrahim. Kaifa halukum? Nahnu bi khairin walhamdulillah. Fi ayyi madrasatin antum? Nahnu fil madrasatil mutawasitah. Mata ikhtibarukum? Ikhtibaruna ba'da syahrin. Adhabtum ilal madrasatil yauma? Naam, zahabna wa raja'na. Ajibi asu'al, man antunna? Nahnu banatu Syekhi Abbas. Aina ummukunna? Ummukunna ustazati. Siapa bertanya? Aina ummukunna? Ummunna ustazati. Naam, ahsan. Aina baitukunna? Baituna fi sari'il as-sofa. Aina akhukunna? Ahuna fil maidat. Aina madrasatukunna? Madrasatuna fil madrasatil mutawasitah. Adhahabtunna ilal madrasatil yauma? Naam, dahabna faraja'na. Naam, ahsanti Ummu Hasbi di jalan As-Sofa. Waiyakar Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah. Pada al-hiwar atau muhadasah ini, insyaallah walhamdulillah para peserta semuanya sudah bisa sudah lancar dan bagus dalam membaca dan mengganti domir muzakkar kepada mu'annas dan domir mu'annas kepada muzakkar, bentuk mufrad atau jama'. Selanjutnya kita masuk pada tamrin usani kepada peserta selanjutnya dan juga para mustami'in wal musyarikin. Kita teruskan kepada tamrin usani dengan pertanyaan atau perintah dari tamrin usani ini adalah annis al-mubtada'a fi kulli minal jumalil atiyah. Annis yakni dirubah bentuk muzakkar kepada muannas. Annis mubtada, muannaskanlah yakni domir perempuan. Ini mubtada setiap jumlah yang ada di bawah ini. Dalam contoh kita lihat misal a antum mudarrisuna ini kalimat atau jumlah berbentuk mudzakkar, kemudian kita rubah menjadi muannas. Itu perintah tadi annis, muannaskanlah jumlah atau mubtada setiap jumlah di bawah ini. A antum tullabun ini mudzakkar, bentuk muannasnya a antunna talibatun ini untuk membiasakan kita supaya kita bisa membedakan antara perempuan dan laki-laki. Bagaimana caranya kita berbicara dengan laki-laki dan bagaimana kita memakai domir berbicara dengan perempuan. Untuk membiasakan kita, kita diperintahkan untuk merubah, membolak-balikkan antara kalimat muzakkar dengan muannas yang berbentuk jamak. Nah, kita mulai pada para peserta dan kita lanjutkan kepada tamrin salis juga. Hawwil ad-dhamir fi kulli min al-jumal al-atiyah kama huwa muwaddihun fil misal. Robalah dhamir yang ada pada setiap kalimat yang di bawah ini sebagaimana yang diterangkan sesuai dengan contoh berikut. Misal, aina baitukum ya ikhwanu? Kita robah kepada bentuk muannas. Karena pertanyaan yang pertama, aina baitukum ya ikhwan? Ini pertanyaan untuk muzakkar, jama'atun minar rijal. Aina baitukum ya ikhwan? Kita rubah kepada muannas. Aina baitukunna ya akhawatu? Aina baitukunna ya akhawatu? Merubah dhamir muzakkar kepada muannas. Nah, kita harapkan kepada semua peserta dan para mustami'in untuk menulis apa yang disebutkan oleh para pembaca nantinya supaya kita tidak lupa jawaban dari pertanyaan yang akan dibaca oleh para musyarikin nantinya. Kita tulis pada titik-titik jawaban yang dibaca oleh peserta nantinya. Nah, kita mulai pada para peserta yang setelah Ummu Hasbi tadi, kita lanjutkan. Bagi yang belum mencoba, hendaklah mereka sekarang memulai melatih diri untuk menyelesaikan tamrin, latihan-latihan berikut ini. Karena kita rasa mungkin bagi para peserta sebagian muda dan bagi yang lainnya agak susah. Karena para peserta kadang-kadang aktif dan kadang-kadang mereka turun semangatnya. Karena yang namanya manusia, karena iman itu yazidu wa yankusu. Kadang-kadang iman itu naik, kita semangat. Dan kadang-kadang iman kita turun, kita malas-malas. Itulah manusia, tidak terlepas daripada iman kita. Karena al-imanu yazidu wa yankus. Yazid bitta'ah wa yankus bil ma'asiyah. Kalau kita malas-malas, tentu kita akan tentu malas menuntut ilmu. Tentu iman kita juga berarti turun. Rajin kita menuntut ilmu, datang ke majelis dan mendengarkan majelis, itu bertanda iman kita yazid, bertambah. Naam tafadalu al-musyarikin wal-mustami'in al-kiram bi kiraati tamrin as-sani was-salis. Tamrinai as-sani was-salis. Naam tafadal ya ba Ayyuf. Ayo, jazakallah Ustaz. Baik, sahabat didai rahimakumullah, dimanapun antum berada, kembali kami ingatkan bagi antum yang ingin berpartisipasi dalam acara ini, bisa langsung menelpon di line telepon 0761-765-2255 atau bisa mengirim pertanyaan melalui SMS ke nomor 0812-684-20000. Baik, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, dengan Ummu siapa dan di mana? Ummu Hanifah di Sukajadi. Tafadhal Ummu Hanifah. Tamrin. A'antum atibaun, a'antunna tabibatun. Naam, ahsanti. A'antum ikhwatu hamidin, a'antunna ikhwatun hamidin. Jama' untuk muannasnya? Ikhwatun? Akhwatun. Akhwatun, naam. Akhwatu hamidin. Hamidin, naam. A'antum muslimuna, a'antunna muslimatun. Naam, muslimatun. A'antum a'mamu Mahmudin. A'antum a'mamu Muhammad Mahmudin. A'mamu Mahmudin. Naam. A'antunna A'mamu Mahmudin. Muannasnya apa? Dari A'mamun muannasnya? A'mami. Ammatun. Tidak pakai hamzah alif. Naam. A'antunna ammatu Mahmudin. A'antunna ammatun Mahmudin. Naam. A'antum abna'ul mudir. A'antunna Perempuannya abna laki-laki, perempuannya anak perempuan. Bintun jamaknya banat. A'antunna banatul mudiri. Naam, ahsan. Lanjutkan. A'antun aba'ul tulabi. Naam. A'antunna. Ibu? Umu'ah. Jamak? Umu'ah tulab. Bi? Tolibatun. Ummahatut taliba ummahatut tullabi ummahatut tullabi. Naam, ahsanti. Hawil al-damir fi kulli min al-jumal al-atiya kama huwa muaddihum fil misal. Aina akhukum ya ikhwan, aina akhukunna ya Akhwatun. Naam. Aina madrasatikum? Madrasatukum. Ya ikhwan. Nu. Aina madrasatunna? Tukunna. Ya akhwatun. Naam. Ahsan. Mata ikhtibarukum ya ikhwan. Mata ikhtibarukunna ya akhwat. Naam, ya akhwatu. Ya akhwatu. Bukan akhwat, akhwatu. Akhwatu. Naam. Ahadha ammakum. Ammukum. Ya ikhwan, ahaza amukunna ya akhwatun. Amun laki-laki, kalau perempuan amun paman, kalau bibi amatun. Ahaza amatun ya akhwat. Naam, salah. Haza untuk laki-laki. Ahazihi. Naam, ahsan. Ahazihi. Ahazihi amatukunna ya akhwatu. Naam, ahsan. Abaitukum qoribun ya ikhwan. Ya ikhwanu. Ya ikhwanu. Abaitukunna qaribun ya akhwatun. Naam. Fi ayyi shahrin iktibarukum ya ikhwanu. Fi ayyi shahrin iktibarukunna ya akhwatun. Naam, ahsanti. Ummu Hanifah di Sukajadi. Ma makna mata ikhtibarukum ya ikhwanu? Maza mana? Kapan ujian Kalian dimulai? Ya ikhwanu. Hai saudara. Hai saudara laki-laki. Naam. Aina baitukum ya ikhwanu? Ma makna? Di mana rumah kamu ya saudara laki-laki? Fi ayyi syahrin. Ma makna fi ayyi syahrin? Di jalan. Fi ayyi syahrin. Fi ayyi. Nomor 6 terakhir. Fi ayyi syahrin. Ma makna syahrin? Syahrun. Hadza sahru Muharram. Bulan. Naam. Fi ayyi syahrin ikhtibarukum? Ma makna? Pada bulan apa? Pada bulan apa ujian kamu? 6 kali ya. Ujian. 6 ya. Ahsanti. Jazakillah khairan Ummu Hanifah di Sukajadi. Waalaikumsalam. Ahsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 6. Tafadhal bada Ummi Hanifah di Sukajadi. Jazakillah khairan ala Ummi Hanifah di Sukajadi ala ma qara'at min hadha ad-dars. Baik, sahabat idayah rahimakumullah, kembali ana ingatkan bagi antum yang ingin berpartisipasi dalam acara ini bisa langsung menelpon di line telepon 0761-765-2255 atau bisa mengirim pertanyaan melalui SMS ke nomor 0812-684-20000. Baik, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ummu siapa dan di mana? Ibu Lina di Sarek Fajar Ujung. Baik, tafadhali ya amati. Bismillahirrahmanirrahim. Anis ada ufi kulli minal jumalil atiyati. Anis al-mubtada'a. Mubtada'a. Maklum ya Ustaz. Maklum di Anis. Fi'il amar. Fa'ilnya anta. Mubtada mau jadi maklum di. Naam. Iya, naam. Anis al-mubtada'a fi kulli minal jumalil atiyati. Naam. Misal antum tulabun. Naam. Antum natalibun. Antum mudarrisun. Antum mudarrisatun. Antum tabibun. Antum tabibatun. Antum ikhwatun hamidin. Antum akhwatun. Antum muslimuna. Antum muslimatun. Antum aqmamu mahmudin. Antum ammatun. Antum abnaul mudiri. Antum banatun. Antum abaut tullabi. Antum ummahatun. Hawilil domiri fi kulli minal jumalil atiyati kama huwa muwaddihi fil misal. Muwaddih. Kama huwa muwaddihun fil misal. Naam. Misalun. Aina baitukum ya ikhwan. Aina baitukunna ya akhwat. Aina ahukum ya ikhwan. Aina ahukunna ya akhwat. Aina mudarrisatukum ya ikhwan? Aina mudarrisatukum ya ikhwan? Aina mudarrisatukum? Mada. Dalnya sukun. Berarti mada rasatukum. Naam. Aina madrasatukunna ya akhwat? Sahih. Mata istibarukum ya ikhwan. Mata istibarukunna ya akhwat. Naam. Ahada ammikum ya ikhwan. Ahada ammukum ya ikhwan. Ahadihi ammatun ya akhwat. Ammatukunna. Naam. Ahadi ammatukunna ya akhwat. Sahih. Abaitukum qaribu ya ikhwan. Qaribun. Qaribun ya. Abaitukum qaribun ya ikhwan. Abaitukunna qaribu ya ikhwan. Ya akhwat. Naam, sahih. Fi ayyi syahrin ikhtibarukum ya ikhwan. Fi ayyi sahrin ikhtibarukunna ya akhwat. Naam, ahsanti Bu Lina di Fajar Ujung. Naam Bu Lina, mudarrisun. Ini jamaah apa namanya? Jamaah mujar kersal. Kalau mudarrisatun? Jamaah yang munasalim. Munasalim. Ikhwatun? Naam, ikhwatun? Jamak taksir. Naam. Tulabun. Jamak taksir. Doha fil jumlah. Nahnu tulabun. Nahnu tulabun. Fil? Fil madarasati. Fil madarasati. Sahih. Atibau. Mufradnya. Tabibun. Jamak muannasnya. Talibatun. Muannasnya. Tabibatun muannasnya jamaknya. Tabibatun. Tabibatun. Muslimun jamaknya. Muslimuna. Muslimuna. Mumarridatun jamaknya. Mumarridatun jamaknya. Mumarridatun. Mumarridatun, naam. Tabibatun. Atibau. Tabibatun. Tabibatun. Tabibatun. Kalau tabibun? Atibau. Atibau, naam, ahsanti. Jazakillah khairan Ibu Lina di Fajar Ujung. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillah khairan. Naam. Li ummi Lina fi Fajar Ujung. Indakum soal min misal atau risalah. Akhir karya. Akhir karya. Naam. Akhir. Baik, kita sapa penelpon terakhir pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Dengan Bapak siapa dan di mana? Pak Ujang di Pasar Pocang. Ayo Pak Ujang, naam. Yang kedua kalinya. Tafadhal Pak Ujang. Anis al-mubtada fi kulli min al-jumlatil atiyah. Misal, a antum tullabun? A antunna talibatun? A antum mudarrisuna? Mudarrisuna. A antum mudarrisuna? A antunna mudarrisatu? A antum attiba'u? A antunna tabibatu? Tabibatun. A antunna tabibatun? A antum ikhwatu Hamidin? أأنتن أخوات حامد؟ أخوات حامد. أأنتن أخوات حامد؟ أأنتم مسلمون؟ أأنتن مسلمات؟ أأنتم أعمام محمود؟ أأنتن عمات محمود؟ نعم. أأنتم أبناء المدير؟ صحيح. أأنتن بنات المدير؟ أأنتم آباء الطلاب؟ أأنتن أمهات الطلاب؟ نعم. تمرين ثالث. حول الضمير في كل من الجملة من الجملة الآتية كما هو موضح في المثال. موضح في المثال. موضح موضح في المثال. موضح. موضح. نعم. مثال. أين بيتكم يا إخوان؟ أين بيتكن يا أخوات؟ نعم. أين أخواكم يا إخوان؟ أخوكم. أين أخوكم يا إخوان؟ نعم. واو سكون. صح. أين أخواتكن يا إخوات؟ أين أخوكن يا أخوات؟ صحيح. أين أخوكن؟ نعم. أخوات. أين مدرستكم يا إخوان؟ مد. أين مدرستكم يا إخوان؟ أين مدرستكن يا أخوات؟ صحيح. متى اختباركم يا إخوان؟ متى اختباراتكن يا أخوات؟ اختبار ولم متى اختباراتكن يا أخوات؟ اختبارو كنا. نعم. أحذى عماكم يا إخوان أحذي أمات كنا يا أخوات أبيتكم قريب يا إخوان نعم أبيتكن قريب يا أخوات في أي شهر اختباركم يا إخوان نعم أيوة في أي شهر اختباركن يا أخوات نعم أحسنت Pak Ujang di Pasar Pusat نعم Pak Ujang أنتم مدرسون جمع Mudarrisun. Jama' apa itu namanya? Mudarrisun. Mudzakkar Salim. Mudzakkar Salim. Beri contoh Mu'annas Salim. Madrasah. Naam. Mu'annas Salim. Contohnya? Madrasah. Mu'annas Salim, kan? Naam. Madrasatunna. Apa itu artinya? Madrasatun artinya sekolah. Iya. Jamak Mu'annas Salim. Salah yang tadi. Madrasatu. Mudarrisuna. Itu muzakkar Salim. Kalau Mu'annas Salimnya? Mudarrisatun. Sahih. Mudarrisatun. Muslimuna. Mu'annas Salimnya? Muslimatun. Mu'minatun. Sahih. Naam. Itu dinamakan jamak Mu'annas. Jamak Mu'annas. Contoh jamak taksir. Contohnya. Atiba'u sahih. Abna'u. Naam. Lagi? Aba'u. Naam. Naam, jazakallah khairan Pak Ujang di Pasar Pusat. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, dengan diakhiri oleh Pak Ujang dari Pasar Pusat, berakhir pula pelajaran kita pada malam hari ini. Sampai di sini pada tamrin salis. Pada Jumat yang akan datang kita lanjutkan pada tamrin rabi'. Dha' fil amakinil khaliyah fi ma yali dhamiran munasiban lil mukhatab. Anta, antum, anti, antunna. Meletakkan dhamir anta, antum, anti, antunna pada kalimat yang cocok pada tamrin rabi' ini. Dan juga seterusnya dhamir, meletakkan dhamir damir muttasil lil mukhatab pada tamrin al-khamis. Walhamdulillah pada malam hari ini telah partisipasi bersama kita dalam pelajaran bahasa Arab ini 12 peserta dan 12 pembaca, yang hanya tadi Pak Ujang yang dua kali. Alhamdulillah semuanya telah membaca dengan baik pada awal ad-darsul khamis asyara muhadasah al-hiwar, percakapan antara al-fatayat dengan Zainab, yang mana hiwar ini berbentuk hiwar antara perempuan. Bagaimana kita cara kita berbicara dengan perempuan dan memakai dhamir yang berbentuk mu'annas, domir yang digunakan untuk perempuan. Dan domir untuk laki-laki kita telah mempelajarinya. Dan insyaallah para peserta tidak akan lupa bagaimana perbedaan antara domir mudhakkar dan mu'annas. Huwa humahum mudhakkar, hiya humahunna mu'annas. Lil ghaib. Anta, antuma, antum, muzakkar. Anti, antuma, antunna, mu'annas. Itu lil mukhatab. Ana, nahnu, lil mutakallim. Naam. Itu bentuk dhamir antara laki-laki dan perempuan. Mufrad, musanna dan jamak. Dan bagaimana kita untuk mengingat dan mengetahui pemakaiannya, tentu dengan mengulang-ulang dan membaca pelajaran dan mengulangnya sebagaimana yang tertera pada muhadatsah yang pada ad-darsul rabi asyar dan ad-darsul khamis asyara ini. Walhamdulillah, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan membacakan doa Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi ilmu bermanfaat bagi kita dan bagi kaum muslimin umumnya. Jangan lupa dipraktikkan muhadasanya pada percakapan kita sehari-hari bersama saudara-saudara kita yang belajar bahasa Arab. Dan hendaklah bagi para peserta dan para pendengar giat dan semangat untuk mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah sebagian daripada agama Al-Arabiyah Minad-Din. Karena Al-Ulum Syar'iyah, Al-Ulum, ilmu-ilmu agama ini berlandaskan dari bahasa Arab, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Hadis berbahasa Arab. Oleh karena itu kita wajib mempelajari bahasa Arab bagi kaum muslimin dan muslimat. Naam. Kita akhiri dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.